Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga, mulai dari halaman 263. Kitab Adab Al-Uslah atau Pengasingan Diri. Bab kedua, lanjutan dari sebelumnya. Faedah kelima, tentang memperoleh pahala dan menghasilkan pahala bagi orang lain. Adapun memperoleh pahala, ialah dengan menghadiri jenazah, mengunjungi orang sakit, dan datang pada salat dua di hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun datang pada salat Jumat adalah tidak boleh tidak. Dan menghadiri salat jamaah pada salat-salat yang lain juga tidak diberi kelonggaran untuk meninggalkannya, kecuali karena takut kepada kesukaran yang nyata yang menggantikan pahala jamaah yang hilang, bahkan menambahkan lagi di atas yang hilang itu. Dan yang demikian tidaklah terjadi kecuali jarang sekali. Dan seperti itu pula pada menghadiri perkawinan dan undangan akan memperoleh pahala, di mana pada kehadiran tersebut memasukkan kegembiraan pada hati muslim. Adapun menghasilkan pahala bagi orang lain, maka yaitu bahwa ia membuka pintu supaya manusia berkunjung kepadanya, atau supaya manusia bertakziah, berbelasungkawa kepadanya waktu mendapat musibah, atau menyampaikan ucapan tahniah atau ucapan selamat waktu ia memperoleh nikmat. Sesungguhnya dengan demikian, orang itu akan memperoleh pahala. Dan seperti itu pula, apabila ia dari golongan ulama dan mengizinkan bagi orang banyak berziarah kepadanya, niscaya orang banyak akan memperoleh pahala berkunjung. Dan dengan memungkinkan yang demikian, ia menjadi sebab pada pahala itu, maka seyogialah ditimbang akan pahala bercampur baur ini dengan bahaya-bahayanya yang telah kami sebutkan dahulu. Dan ketika itu, kadang-kadang uslah yang kuat, dan kadang-kadang mukhalathah atau bercampur baur yang kuat. Diceritakan dari golongan salaf atau ulama dahulu, seperti Malik dan lainnya, tidak mau memperkenankan undangan mengunjungi orang sakit dan menghadiri jenazah. Bahkan adalah mereka selalu di rumahnya. Mereka tidak keluar kecuali ke Jum'ah atau ziarah kubur. Dan setengahnya meninggalkan kota dan menuju ke puncak-puncak bukit untuk menyelesaikan diri bagi ibadah dan lari dari segala yang menyibukkan. Faedah ke-6, dari mukhalathah atau bercampur baur itu lahirlah tawadhu atau merendahkan diri. Jiwa tawadhu adalah setengah dari tingkat yang paling utama dan tidak sanggup melaksanakan tawadhu pada waktu sendirian. Kadang-kadang adalah takabur atau kesombongan itu menjadi sebab memilih uslah. Diriwayatkan dalam cerita orang-orang Bani Israel bahwa seorang ahli hikmat dan para ahli hikmat mengarang 360 buku tentang hikmat atau filsafat. Sehingga ia menyangka bahwa ia telah memperoleh suatu tempat atau derajat pada sisi Allah. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya, katakanlah kepada si Anu, bahwa engkau telah memenuhi bumi ini dengan nifak atau kemunafikan. Dan aku Allah tidak menerima dari kemunafikanmu akan sesuatu. Nabi tersebut berkata, lalu ahli hikmat itu menyembunyikan diri dan tinggal sendirian dalam suatu lubang di bawah tanah. Dan berkata, sekarang sampailah aku kepada keridhaan Tuhanku. Maka Allah mewahyukan kepada nabinya, Katakanlah kepadanya bahwa engkau belum sampai kepada keridaanku, sehingga engkau bercampur baur dengan manusia dan sabar atas kesakitan yang diperbuat mereka. Maka ahli hikmat itu keluar, lalu masuk ke pasar-pasar, bercampur baur dengan manusia, duduk-duduk dengan mereka, bantu-membantu sesama mereka, memakan makanan di antara mereka, dan berjalan di pasar-pasar bersama mereka. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya, sekarang ia telah sampai kepada keridaan itu. Maka berapa banyak orang yang berusaha atau mengasingkan diri dalam rumahnya, dan yang menjadi penggeraknya ialah takabur. Dan yang mencegahnya untuk datang ke perayaan-perayaan ialah bahwa ia tidak dimuliakan atau tidak didahulukan. Atau ia melihat dengan tidak bercampur baur dengan orang banyak itu lebih meninggikan tempatnya atau derajatnya. Dan lebih mengekalkan kebaikan sebutan di antara manusia. Kadang-kadang ia mengasingkan diri karena takut daripada diperlihatkan keburukan-keburukannya jikalau ia bercampur baur. Maka janganlah engkau berkeyakinan bahwa padanya zuhud dan sibuk dengan ibadah. Ia mengambil rumahnya untuk menutupi segala keburukannya, untuk mengekalkan keyakinan manusia tentang kezuhudannya dan banyak ibadahnya, tanpa menghabiskan waktu dalam khilwah dengan zikir atau tafakur. Dan tanda orang-orang tersebut tadi ialah bahwa mereka suka dikunjungi dan tidak suka mengunjungi. Mereka merasa gembira dengan mendekatnya orang-orang awam dan sultan-sultan kepada mereka, mengumpulkannya orang-orang itu pada pintu dan jalan mereka, dan orang-orang itu mencium tangan mereka atas jalan mereka. Jikalau kesibukan sendiri yang tidak menyukakan untuk bercampur baur dengan berkunjung kepada orang lain, niscaya kunjungan orang lain pun kepadanya tidak menyukakannya. Sebagaimana telah kami ceritakan Al-Fudail, di mana ia berkata, "Adakah engkau datang kepadaku kecuali untuk aku berhias bagimu dan kamu berhias bagiku?" Dari Hatim Al-Asam, bahwa beliau mengatakan kepada Amir yang berkunjung kepadanya, "Hajatku ialah bahwa aku tiada melihat engkau dan engkau tiada melihat aku." Maka orang yang tiada subuk beserta jiwanya dengan berzikir kepada Allah, maka pengasingan dirinya dari manusia banyak kepada Allah. Pengasingan dirinya dari manusia banyak. Sebabnya ialah bersangatan terganggu pikirannya dengan orang banyak itu, karena hatinya menjurus kepada menoleh kepada pandangan mereka kepadanya dengan pandangan kemuliaan dan kehormatan. Mengasingkan diri dengan sebab ini adalah bodoh dari beberapa segi. Pertama, bahwa merendahkan diri dan bercampur baur tiadalah mengurangkan kedudukan orang yang menyombongkan diri dengan ilmunya atau agamanya. Karena Ali radhiyallahu anhu membawa kurma kering atau tamar dan garam pada kain dan tangannya, dan beliau bermadah, "Tidaklah kurang orang sempurna dari kesempurnaannya. Oleh apa yang ia bawa yang berguna kepada keluarganya?" Abu Hurairah, Hudzaifah, Ubay dan Ibnu Mas'ud, diridai Allah kiranya mereka sekalian, membawa ikatan kayu api dan karung tepung di atas bahu mereka. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dan ia adalah wali negeri Madinah, dan kayu api di atas kepalanya, "Berilah jalan bagi emirmu." Dan penghulu segala Rasul SAW membeli sesuatu, lalu dibawanya sendiri ke rumahnya. Maka berkata sahabatnya kepadanya, "Berilah kepadaku untuk aku bawa." Lalu menjawab Nabi SAW, "Sahibus sayi akakku bihamlihi." Yang punya barang itu lebih berhak membawanya. Diriwayatkan Abu Yu'la dari Abu Hurairah. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an lalu di suatu tempat untuk menanyakan sesuatu. Dan di tangan orang-orang yang dilalui itu, daging yang sedang dimakan. Maka mereka itu mengajak makan. "Marilah makan siang, wahai putra Rasulullah." Maka Al-Hasan turun dan duduk di atas jalan dan makan bersama mereka. Kemudian berkendaraan dan berkata, "Bahwa Allah tiada menyukai orang-orang yang takabur." Segi kedua, bahwa orang yang menyibukkan dirinya mencari keridhaan manusia kepada dirinya dan membaguskan kepercayaan mereka kepadanya adalah tertipu. Karena jikalaulah ia mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifah, niscaya ia tahu bahwa makhluk itu tiada mencukupi baginya sesuatu selain dari Allah. Bahwa kemadhuratan dan kemanfaatannya adalah di tangan Allah. Tiadalah yang mendatangkan manfaat dan madhurat selain dari Allah. Bahwa orang yang mencari keridhaan dan kecintaan manusia dengan kemarahan Allah, niscaya ia dimarahi Allah. Dan Allah mendatangkan kemarahan manusia kepadanya. Bahkan keridhaan manusia itu adalah suatu maksud yang tidak akan tercapai. Maka keridhaan Allah yang lebih utama dicari. Karena itulah, As-Safi'i radhiyallahu'an berkata kepada Yunus bin Abdul A'la, "Demi Allah, aku tidak mengatakan kepadamu, melainkan nasihat. Sesungguhnya tiada jalan kepada keselamatan dari manusia. Maka perhatikan apa yang membaikkan kepadamu, lalu kerjakanlah." Dan karena itulah bermadah seorang penyair, "Barang siapa mengintip-intip orang, niscaya ia mati kesedihan. Dan dengan kelezatan, menang orang yang penuh keberanian." Sahal melihat kepada salah seorang sahabatnya, lalu berkata kepadanya, "Berbuatlah begini-begini untuk sesuatu yang aku suruhkan." Maka sahabatnya itu menjawab, "Wahai Ustaz, saya tidak sanggup karena manusia." Lalu saya menoleh kepada teman-temannya dan berkata, "Tidaklah seorang hamba itu memperoleh hakikat dari pekerjaan ini, sehingga ia mempunyai salah satu dari dua sifat. Hamba yang jatuhlah manusia dari pandangannya. Lalu ia tidak melihat di dunia selain penciptanya atau khaliknya. Dan sesungguhnya seorang pun tidak sanggup mendatangkan madharat dan manfaat kepadanya. Dan hamba yang jatuhlah maksudnya dari hatinya, lalu ia tiada memperdulikan keadaan apapun yang dilihat mereka kepadanya." As-Safi'i radhiyallahu anhu berkata, "Tiadalah seorang pun melainkan mempunyai yang menyukainya dan memarahinya. Apabila ada yang demikian, maka hendaklah engkau berada bersama orang yang taat kepada Allah." Ada orang yang berkata kepada Al-Hasan, "Hai Abu Sa'id, sesungguhnya orang banyak atau kaum itu datang ke majelismu. Tiadalah tujuan mereka selain mencari ketelanjuran perkataanmu dan memberatkanmu dengan pertanyaan." Maka Al-Hasan tersenyum dan berkata kepada yang berkata tadi, "Ringankanlah atas dirimu sendiri. Maka sesungguhnya aku memperkatakan akan diriku sendiri dengan penempatan surga dan berdekatan dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku amat mengharapkan. Dan tidak aku memperkatakan akan diriku dengan keselamatan dari manusia. Karena aku sesungguhnya mengetahui bahwa yang menjadikan mereka, yang menganugerahkan rezeki kepada mereka, yang menghidupkan dan yang mematikan mereka, tidak selamat dari mereka. Musa alaihissalam berdoa, "Wahai Tuhanku, tahankanlah dariku lidah manusia." Maka Tuhan berfirman, "Hai Musa, itu adalah hal yang tidak aku pilihkan untuk diriku sendiri. Maka bagaimanakah aku memperbuatkannya dengan kamu?" Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Uzair, "Jikalau tidak engkau membaguskan jiwa engkau dengan aku jadikan engkau karet dalam mulut penggigit-penggigit, niscaya tidak aku tuliskan engkau padaku dari orang-orang yang tawadu atau yang merendahkan diri." Jadi orang yang menahankan dirinya dalam rumah untuk membaguskan anggapan dan perkataan manusia kepadanya, maka dia adalah dalam tanggungan yang berat sekarang di dunia. Dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih besar jikalau mereka mengetahui. Petikan dari surat Az-Zumar ayat 26. Jadi tidaklah disunatkan uzlah kecuali bagi orang yang menghabiskan waktu dengan Tuhannya dengan berzikir, bertafakur, beribadah, dan berilmu. Di mana jikalau orang banyak bercampur baur dengan dia, niscaya hilanglah waktunya dan banyaklah bahayanya, dan kacau balaulah ibadah-ibadahnya. Inilah marabahaya-marabahaya yang tersembunyi dalam memilih uzlah itu, dan siyogialah dijaga. Karena dia adalah membinasakan atau muhlikat dalam bentuk melepaskan atau munjiat dari kebinasaan. Faedah ke-7, percobaan atau pengalaman. Percobaan atau pengalaman itu diperoleh dari bercampur baur dengan manusia dan dari jalan berlakunya hal ihwal mereka. Dan akal ghorizi atau buah pikiran yang merupakan sifat asli tidaklah mencukupi pada memahami kepentingan-kepentingan agama dan dunia. Dan kepentingan-kepentingan itu dapat diperoleh dengan pengalaman dan pelaksanaan, dan tidak adalah kebajikan pada usulnya orang yang tidak diperkuatkan oleh pengalaman-pengalaman. Maka anak kecil apabila mengasingkan diri, niscaya tinggallah ia dalam kebodohan. Tetapi siyogialah ia menuntut ilmu pengetahuan. Dan dapatlah ia menghasilkan pada masa belajar itu apa yang diajarinya dari percobaan-percobaan atau pengalaman-pengalaman. Dan mencukupilah baginya yang demikian itu dan pengalaman-pengalaman yang lain berhasil dengan mendengar bermacam hal dan tidak memerlukan kepada bercampur baur. Setengah dari percobaan-percobaan yang terpenting ialah mencoba dirinya sendiri, tingkah laku atau akhlaknya, dan sifat-sifat batiniahnya. Yang demikian itu tidak dapat disanggupi dalam khilwah atau persemadian. Maka sesungguhnya bahwa tiap-tiap orang yang melakukan percobaan dalam kesepian itu, ia akan rahasiakan. Dan tiap-tiap orang yang marah atau yang busuk hati atau yang dengki, apabila ia bersemadi sendirian, tidaklah tersaring daripadanya kekejian. Sifat-sifat tersebut itu membinasakan menurut sifat-sifat itu sendiri yang wajib dijauhkan dan dipaksakan. Dan tidaklah memadai menenangkannya dengan menjauhkan daripada apa yang menggerakkan sifat-sifat itu. Hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat keji tersebut adalah seumpama bisul yang berisi penuh dengan nanah bercampur darah dan nanah. Kadang-kadang yang sakit itu sendiri tidak merasa dengan kesakitannya selama ia tidak bergerak atau disentuh oleh orang lain. Jikalau tidak ada baginya tangan yang menyentuhnya atau mata yang melihat bentuknya, dan tidak ada bersama orang yang sakit itu orang yang menggerakkannya, niscaya kadang-kadang ia menyangka sendiri selamat dan tidak merasa dengan bisul itu pada dirinya, dan ia beri keyakinan dengan tidak adanya bisul itu. Tetapi jikalau digerakkan oleh suatu penggerak atau dikenakan pisau pembekam, niscaya terpancarlah daripadanya nanah. Dan terbitlah nanah itu seperti terbitnya sesuatu yang tertutup apabila ditahan daripada terlepas. Maka begitu pula, hati yang dipenuhi dengan kebusukan hati, kebakilan, kedengkian, kemarahan, dan budi pekerti tercela lainnya, terpancarlah dari hati itu kekejian-kekejian apabila digerakkan. Dan dari inilah, orang-orang yang berjalan ke jalan akhirat, yang mencari pensucian hati, mencoba dirinya. Barang siapa merasa pada dirinya sifat takabur, niscaya ia berusaha menjauhkannya, sehingga setengah mereka membawa ember air di atas punggungnya di hadapan manusia, atau ikatan kayu api di atas kepalanya, dan ia membolak-balik di pasar, untuk mencoba dirinya dengan yang demikian. Karena mara bahaya nafsu dan tipuan-tipuan setan itu tersembunyi, sedikitlah orang yang memperhatikannya. Karena itulah diceritakan dari setengah mereka, di mana ia berkata, telah menjadi kebiasaan bagiku mengerjakan sholat 30 tahun lamanya, di mana aku mengerjakannya pada baris pertama atau shof pertama. Tetapi pada suatu hari aku ke belakang disebabkan suatu halangan, maka aku tiada mendapat tempat pada shof pertama. Lalu aku berdiri pada shof kedua, maka aku dapati pada diriku perasaan malu dilihat orang banyak kepadaku, dan orang sudah mendahului aku pada shof pertama. Maka tahulah aku bahwa semua salatku yang aku kerjakan adalah bercampur dengan riya, bercampur dengan kesenangan dilihat orang banyak kepadaku, dan mereka melihat aku dalam rombongan orang-orang yang mendahului kepada kebajikan. Maka bercampur baur itu mempunyai faedah yang jelas dan besar pada mengeluarkan segala kekejian dan mencairkannya. Dan karena itulah, ada orang yang mengatakan, bermusafir ialah bermusafir dari akhlak. Karena bermusafir itu semacam dari bercampur baur yang terus-menerus, dan akan diterangkan marabaya-marabaya yang halus-halus dari pengertian-pengertian tersebut pada rubuk, muhlikan, atau bagian yang membinasakan. Maka sesungguhnya, disebabkan kebodohan tentang segala yang merusakkan itu membatalkan banyak amalan. Dan dengan mengetahuinya, sucilah amalannya sedikit. Jikalau tidak demikian, niscaya tidaklah dilebihkan ilmu dari amal. Karena mustahil bahwa pengetahuan mengenai sholat dan pengetahuan itu tidak dimaksudkan selain untuk sholat itu lebih utama daripada sholat sendiri. Dan kita mengetahui bahwa apa yang dimaksudkan untuk lainnya, maka yang lain itu adakalanya lebih mulia daripadanya. Dan syarak atau agama telah menetapkan dengan melebihkan orang berilmu atau alim daripada orang beribadah atau abid. Nabi SAW bersabda, kelebihan orang berilmu atau alim dari orang beribadah atau abid adalah seperti kelebihanku dari orang-orang yang paling rendah dari sahabat-sahabat. Pengertian melebihkan ilmu itu kembali kepada tiga segi, Pertama, apa yang telah kami sebutkan. Kedua, meratanya manfaat karena menjalarnya faedah, dan perbuatan amal itu tiada menjalar faedahnya. Ketiga, bahwa yang dimaksudkan dengan pengetahuan itu ialah pengetahuan tentang Allah, sifat-sifatnya, dan af'alnya atau perbuatannya. Maka yang demikian itu lebih utama dari tiap-tiap amal perbuatan. Bahkan yang dimaksud dari segala perbuatan itu ialah memalingkan hati dari makhluk kepada Khalik, supaya hati itu bangkit sudah berpaling kepadanya untuk mengenal dan mencintainya. Maka amal dan ilmu bagi amal itu, keduanya dimaksudkan bagi ilmu ini. Dan ilmu ini adalah tujuan bagi murid-murid. Dan amal adalah seperti ayat-ayat. Dan amal adalah seperti syarat baginya. Dan kepadanyalah diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Artinya, kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang baik itu dimuliakan oleh Allah. Surat Fatir ayat 10. Maka perkataan yang baik yaitu ilmu ini. Dan amal adalah seperti pembawa yang mengangkatkannya kepada maksudnya. Maka yang diangkat adalah lebih utama dari yang mengangkat. Dan ini adalah perkataan yang diselipkan atau interupsi yang tidak layak dengan perkataan ini. Marilah kita kembali kepada yang dimaksud. Maka kami berkata, apabila Anda telah mengetahui faedah-faedah uslah dan mara bahaya-mara bahayanya, niscaya Anda mendapat bukti bahwa menetapkan uzlah itu secara mutlak dengan melebihkannya, dengan nafik atau tidak, dan isbat atau iya adalah salah. Tetapi seyogialah dipandang atau diperhatikan kepada orang dan hal ifahnya, kepada yang dicampur bauri dan hal ikhwanya, kepada penggerak untuk bercampur baur dengan dia, dan kepada yang hilang disebabkan bercampur bauran itu dari faedah-faedah yang tersebut. Dan dibanding yang hilang dengan yang berhasil, maka ketika itu nyatalah yang hak atau yang benar, dan jelaslah yang lebih utama. Dan ucapan As-Syafi'i radhiyallahu anhu itu menguraikan apa yang ditujukan itu. Karena beliau berkata, "Hai Yunus, berhijrahlah atau meninggalkan bergaul dengan manusia itu usaha permusuhan. Dan mengulurkan tangan kepada mereka atau merapatkan pergaulan itu. Menghela kepada teman-teman jahat. Maka hendaklah engkau di antara meninggalkan pergaulan dan merapatkan pergaulan itu." Karena itu, haruslah iktidal atau dalam keadaan di tengah di antara mukhalathah atau bertambur baur dan uslah atau mengasingkan diri. Dan berbedalah yang demikian itu menurut keadaan. Dan dengan memperhatikan faedah-faedah dan bahaya-bahaya, maka jelaslah yang lebih utama. Dan inilah kebenaran yang tegas. Dan semua yang telah disebutkan selain dari ini adalah tidak lengkap, yaitu menerangkan tiap sesuatu dari keadaan khusus yang ada padanya. Dan tidaklah boleh menetapkan keadaan khusus itu kepada yang lain yang berbeda keadaannya.